আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ। ইন্নাল হামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া نستাইনুহু ওয়া نستাগফিরুহু ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়্যাতি আ'মালিনা, মা ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুদিল্লা লাহু ওয়া মা ইউদলিল ফালা হাদিয়া লাহু, ওয়া আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan dari Rojak dimanapun antum berada, juga para pendengar radio Rojak Kendari di frekuensi 95.1 FM rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam suasana iman, dalam majelis ilmu yang mulia, dalam lanjutan kajian rutin kita membahas kitab yang sangat bermanfaat, buah karya dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, yaitu kitab Ar-Risalatut Tabuqiyah. Kitab yang saat ini kita lanjutkan pembahasannya, ya, pembahasan tentang kedudukan hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yang ini merupakan kandungan dan konsekuensi utama daripada dua kalimat syahadat. Dan ternyata seperti yang kita baca di pertemuan yang lalu, para ulama salaf telah menegaskan dua kalimat inilah yang menjadi inti pertanyaan dan pertanggungjawaban hamba ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Telah kita nukilkan pernyataan dari imam besar Ahlus Sunnah dari kalangan tabi'in, yaitu Qatadah, Imam Qatadah bin Di'amah As-Sadusi rahimahullah taala, yang mengatakan kalimatani yus'alu anhumal awwaluna wal akhirun madza kuntum ta'budun wa madza ajabtumul mursalin. Ada dua kalimat yang akan ditanyakan, yang Allah akan tanyakan kepada semua makhluk, jin dan manusia, dari yang paling pertama hidup sampai terakhir, yaitu pertama, madza kuntum ta'budun, apa yang kalian sembah di dunia ini, siapa yang kalian jadikan sembahan di dunia ini, dan yang kedua, madza ajabtumul mursalin, bagaimana kalian menjawab seruan panggilan para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam untuk mengikuti jalan Allah yang lurus. Makanya inilah yang merupakan makna hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sekarang di pembahasan lanjutan ini kita akan mengkaji lebih dalam lagi tentang sebab-sebab yang menyempurnakan hijrah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sikap kita yang menunjukkan iman kita benar kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan bagaimana sikap kita yang menggambarkan benarnya pengakuan kita bahwa kita mempersaksikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Baik, Ibnu Qayyim rahimahullah taala selanjutnya berkata, wa qad qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka tidaklah demi Rabbmu, Demi Rabbmu wahai Rasulullah, tidaklah dikatakan mereka beriman dengan benar. Tidaklah mereka beriman dengan benar sampai mereka mau menjadikan engkau sebagai hakim pemutus dalam persengketaan di antara mereka. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Tidak cukup cuma itu. Kemudian mereka tidak mendapati dalam diri mereka ada perasaan berat, perasaan susah untuk menerima keputusanmu. Kemudian mereka tunduk dengan sepenuh-penuh ketundukan. Ayat 65. Ya, di sini kita saksikan, kita baca. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang syaratnya seseorang yang dikatakan imannya benar. Imannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya benar. Fa'aqsama subhanahu bi ajalli muqsamun bihi. Bi ajalli muqsamin bihi wa huwa nafsuhu azza wa jal. Ala annahum la yuthbatu lahumul imanu wa la yakununa min ahlihi hatta yuhakimu Rasulullah SAW fi jami'i mawaridin nizai wa huwa kullu ma shajara bainahum min masailin nizai min jami'i abwabiddin. Maka dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan sebesar-besar sumpah dengan ya seagung-agungnya sumpah, karena di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sumpah di sini dengan demi Rabbmu wahai Rasulullah. Seagung-agungnya sumpah adalah bersumpah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu sumpah bahwasanya mereka tidaklah ditetapkan keimanannya. Tidak disebutkan sebagai ahlul iman sampai mereka mau mengembalikan hukum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua masalah-masalah yang mereka perselisihkan. Yaitu semua masalah-masalah yang mereka perdebatkan, terjadi persengketaan, perselisihan di antara mereka dalam semua urusan agama ini. Baik itu masalah iman, masalah akidah, masalah akhlak, masalah ibadah, masalah yang berhubungan dengan sebab-sebab untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja karena urusan-urusan dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim telah menegaskan, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih mengetahui tentang urusan duniamu. Maka ini tentu bukan haknya untuk dikembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali urusan-urusan dunia yang menyangkut urusan agama. Ya. Jadi inilah ayat yang agung yang menunjukkan kepada kita tentang ciri-ciri orang-orang yang imannya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menyikapi perbedaannya untuk selalu dikembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian melakukan hal-hal seperti yang disebutkan di dalam ayat ini. Kita lihat di sini Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan, fa inna lafdhata ma min siyagil umum fa innaha mausulatun taqtadhi nafyal imani id lam yujad tahkimuhu fi jami'i ma shajara bainahum. Kita lihat di sini lafaz atau huruf ma fima syajara, dalam apa-apa atau dalam hal-hal yang terjadi perselisihan di antara mereka, perbedaan pendapat di antara mereka. Ma di sini termasuk bentuk umum. Jadi semua masalah. Ya, di sini kedudukannya adalah sebagai ma mausulah. Ya, kalimat atau kata yang bersambung dengan yang artinya akan bersambung dengan kata kerja yang disebutkan sesudahnya. Yang ini mengandung makna dinafikannya keimanan kalau seseorang itu tidak berhukum, tidak mengembalikan hukum kepada Rasulullah SAW dalam semua permasalahan yang dihadapinya, yang dipersekitakannya, yang dia berselisih pendapat dengan orang lain. Kalau dia tidak mengembalikan kepada Rasulullah SAW untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, berarti imannya dinafikan. Dia tidak beriman. Bahkan lebih daripada itu, walam yaqtasir ala hadza hatta dhamma ilaihi insyiraha sudurihim bihukmihi haitsu la yajiduna fi anfusihim harajan wa huwa dhiku wal hasru min hukmihi. Dan Allah tidak mencukupkan ini saja. Artinya tidak cukup hanya mengembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyelesaikan masalah perbedaan pendapat tersebut. Ya. Bahkan Allah menambahkan ciri-ciri mereka yang imannya benar, yaitu harus ada kelapangan di dada mereka. Hatinya lega, lapang menerima hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka tidak merasakan di dalam hatinya atau di dalam jiwanya ada perasaan haraj, rasa sempit dan berat. Dadanya terasa sesak ketika menerima hukum ini. Tidak ada. Dia menerima dengan lapang. Inilah ciri-ciri orang yang imannya benar. Dia tidak merasakan di dalam dirinya, di dalam hatinya ada perasaan sempit, perasaan sumpek dari ketika menerima hukum yang ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bal yatalaqau hukmahu bilinsyirahi wa yuqabiluhu bittaslim. Bahkan dia menerima hukum tersebut dengan lapang dada, menerimanya dengan tunduk. La annahum ya'khudunahu ala igmad wa yashrabunahu ala ikdha'in ala akdha'in fa inna hadha munafin lil iman bal la budda an yakuna akhdhuhu bil qabul ay yakuna akhadhahu bi qabulin wa ridan wa insirahi sadrin. Jadi mereka tidak menerima hukum ini dengan terpaksa atau ala igmad, dengan sebelah mata, dipandang sebelah mata, atau mengambilnya hanya ala akdha, ya ini sama dengan meremehkannya, tidak memuliakannya, tidak ada perasaan bangga ketika dia berhukum kepada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ini jelas bertentangan dengan iman. Oleh karena itu dia mesti menerima hukum yang ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penerimaan yang utuh, kerelaan atau keridhaan di hatinya dan kelapangan di dadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, ini adalah syarat iman yang benar. Karena orang yang beriman itu ketika kembali kepada hukum Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dia merasa mulia. Dia merasa itulah yang didambakan oleh hatinya. Ya, kita pernah bacakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari paman beliau Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ya. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula." Akan merasakan kelezatan iman orang yang ridha kepada Allah sebagai Rabb-nya, sebagai sembahannya satu-satunya, kepada Islam sebagai agamanya, dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Di sini dia ridha, artinya menerima dengan lapang, dengan gembira, tidak ada perasaan berat, tidak ada perasaan terpaksa. Karena dia yakin itulah yang terbaik untuk dirinya. Itu adalah untuk memperbaiki hal-hal yang buruk pada dirinya. Makanya ketika dia kembali, dia merasa bangga dan merasa mulia. Inilah ciri-ciri orang-orang yang imannya benar dan imannya diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Ibnu Qayyim selanjutnya, ya. Wa mata aradal abdu an ya'lama manzilatahu min hadza falyanzur fi halihi wal yutali' qalbahu 'inda wurudi hukmihi ala khilafi hawahu wa gharadihi. Maka kapan saja seorang hamba ingin mengetahui kedudukannya dalam hal ini, siapa yang ingin menilai imannya, mengetahui kualitas iman di dirinya, caranya kata beliau di sini, ya, coba lihat keadaannya, bagaimana sikapnya ketika menerima petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menerima sebuah hadis yang sahih, apalagi yang bertentangan dengan keinginan hawa nafsunya. Maka coba hendaknya dia melihat keadaan dirinya dan memeriksa hatinya ketika datangnya hukum yang diputuskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni dalam hadis yang sahih, yang itu tidak sesuai dengan keinginan hawa nafsunya dan ambisi pribadinya. Au ala khilafi ma qalladahu fihi aslafahu. Atau misalnya berbeda dengan hal yang biasa. Berbeda dengan kebiasaan yang selama ini dia taklid kepada para pendahulunya, tokoh-tokoh yang dikaguminya dalam permasalahan-permasalahan besar dalam agama Islam. Ya, ini biasanya manusia itu kalau ada pendapat yang sudah dipegangnya, diyakini inilah yang benar, sudah diamalkannya secara turun-temurun, ternyata datang keterangan yang berbeda dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak seperti apa yang dikerjakannya selama ini. Maka dilihat, betul gak dia mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia mau merujuk, meninggalkan kebiasaan lamanya, kembali kepada dalil. Ya, sebagaimana nasihat para ulama ahlu sunnah, duru ma'as sunnati haitsu darat, beredarlah kamu bersama sunnah dimanapun sunnah itu beredar. Yakni, ikutilah sunnah kemanapun perginya, bukan mengikuti kebiasaan kita. Nah, kita bisa menilai kualitas iman kita dari sikap kita ketika menghadapi masalah seperti ini. Jadi dalam masalah-masalah yang besar maupun masalah-masalah yang kecil, yang penting itu menyangkut masalah agama. Ibnu Qayyim rahimahullah taala sampai membawakan di sini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qiyamah ayat ke-14 dan 15, balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. Akan tetapi manusia itu mengetahui persis tentang keadaan dirinya meskipun dia selalu menyampaikan berbagai macam alasan dan udzur. Yakni orang tahu dirilah tentang kondisi imannya ketika dia melihat kenyataan ini. Apakah sikapnya benar seperti yang ditunjukkan dalam ayat tadi kita bacakan, ketika dia menghadapi masalah untuk kemudian dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, bagaimana sikapnya? Maka dia yang lebih mengetahui tentang keadaan ini, meskipun dia akan banyak mengajukan udur-udur ataupun alasan-alasan. Sampai kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala tentang keadaan sebagian orang, ya, فَسُبْحَانَ اللَّهِ كَمْ مِنْ حَزَازَةٍ فِي قُلُوبِ كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ مِنْ كَثِيرٍ مِنَ النُّسُوسِ وَبِوُدِّهِمْ أَلَّوْ لَمْ تَرِدْ وَكَمْ مِنْ حَزَازَةٍ فِي أَكْبَادِهِمْ مِنْهَا. Maka subhanallah, maha suci Allah, berapa banyak, ya, muncul rasa sakit, perasaan sedih di hati kebanyakan manusia ketika dia membaca beberapa dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang tidak sesuai dengan keinginannya, yang dia menginginkan seandainya dalil-dalil tersebut tidak perlu ada. Subhanallah. Sampai dalil pun diingin ditiadakan hanya karena bertentangan dengan kepentingan hawa nafsunya, bertentangan dengan kebiasaan yang selama ini sudah dikerjakannya, yang tidak ada dalilnya. Wa kam min hazazatin fi akbadihim minha, berapa banyak rasa sakit yang mereka rasakan di dalam hati-hati mereka ketika datangnya dalil-dalil ini. Wa kam min syajan fi hulukihim wa minha wa min mauridiha, bahkan berapa banyak di antara mereka yang merasakan seperti ada yang mencekat, yang menghalangi di tenggorokan mereka ketika adanya dalil-dalil tersebut, dan ya, ketika dalil tersebut dinukil dari sumber-sumbernya. Yakni ketika mereka membaca Al-Quran atau membaca hadis yang menyebutkan tentang keterangan bertentangan dengan yang mereka yakini atau kerjakan selama ini, seolah-olah tercekat tenggorokannya untuk membaca. Karena mereka faham isi dan kandungannya bertentangan dengan kebiasaan mereka selama ini. Ini keadaan kebanyakan manusia, ada seperti ini. Jadi subhanallah, nanti akan dijelaskan oleh beliau, beda antara pengakuan dan kenyataan. Kalau kita tanyakan sama semua orang, apakah Anda meyakini Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, membawa sebaik-baik petunjuk? Gampang orang mengatakan iya. Bahkan saya yakin itu. Bahkan itulah imanku. Bahkan inilah yang harus dikerjakan oleh setiap muslim. Gampang orang mengatakan. Tapi wujud dari keyakinan ini benar-benar ada pada dirinya, diamalkan, terlihat pada keadaannya, ini yang bisa dikatakan jauh panggang daripada api. Ya, jauh panggang dari api. Tidak terwujud pada diri kebanyakan manusia. Kita masih ingat kemarin, waktu Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang asingnya orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah, bahkan terasing di kalangan orang-orang yang mungkin banyak terlihat semangat mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, tapi mereka ini lebih asing lagi karena mereka tidak cuma sekedar pengakuan yang mereka lontarkan, tapi terbukti pada praktek yang terlihat pada diri-diri mereka. Beliau membawakan di sini ucapan seorang penyair, satabdu lahum tilka sarairu billadhi yasu'u wa yukhzi yawma tubla sarair. Maka akan nampaklah nanti di hadapan mereka hal-hal yang mereka sembunyikan itu dengan balasan keburukan dan yang menghinakan pada hari kiamat nanti, yang waktu itu ditampakkan semua hal-hal yang tersembunyi, semua hal-hal yang dirahasiakan manusia. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita perhatikan, ini bukan permasalahan sepele. Kita menganggap kita sudah mengamalkannya, kita menganggap kita sudah mengerjakannya, padahal penjelasan dari para ulama berdasarkan dalil-dalil menggambarkan bahwasanya sangat sedikit orang yang berpegang teguh dengan kebenaran ini dengan sikap berpegang teguh yang sesuai, yang sebenarnya, yang sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kata beliau selanjutnya, ثُمَّ لَمْ يَقْتَصِرْ سُبْحَانَهُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى ضَمَّ إِلَيْهِ كَوْلَهُ تَعَالَى وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا فَذَكَرَ الْفِعْلَ مُؤَكِّدًا لَهُ بِمَصْدَرِهِ الْقَائِمِ مَقَامَ ذِكْرِهِ مَرَّتَيْنِ. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mencukupkan itu. Tidak cuma menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim pemutus dalam persengketaan mereka, perselisihan di antara mereka, ya, tapi juga ditambah dengan mereka tidak mendapatkan rasa berat atau perasaan sempit ketika menerima ketentuan tersebut. Harus menerima dengan lapang dada. Bahkan itu juga belum cukup. Tambah lagi dengan wa yusallimu taslima, dan mereka tunduk dengan sepenuh-penuh ketundukan. Di sini Allah menyebutkan kata kerja wa yusallimu, mereka menerimanya, tunduk dengannya. Kemudian dia menguatkannya, menguatkan perintah ya atau ketundukan mereka ini dengan menyebutkan masdarnya taslima. Yang ini menggambarkan seperti kata kerja tersebut disebutkan dua kali. Ya, seolah dikatakan dia tunduk dan dia tunduk. Yakni dia tunduk dengan sepenuh-penuh ketundukan, dengan sesungguhnya. Kita lihat artinya, kata beliau, wa huwal khudu'u lahu wal inqiyadu lima hakama bihi taw'an wa ridan wa tasliman la qahran wa musabaratan kama yusallamu al-makhuru liman qaharahu kurhan bal taslimu abdin muhibbin muti'in limaulahu wa sayyidihi alladhi huwa ahabbu syai'in ilaih. Artinya di sini adalah al-khudu', ketundukan. tunduk kepada keputusan atau perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, wal inqiyadu lahu, mengikatkan diri dengannya, mentaatinya dalam hukum yang ditetapkannya, harus dengan tau'an wa ridhon, dengan gembira dan senang hati, dengan sepenuh hati, dengan lapang dan gembira di hati. Wa tasliman, dan ketundukan yang tidak ada pemaksaan. Ya, tidak ada pemaksaan, tidak ada memberat-beratkan diri. Sebagaimana orang yang terkalahkan tunduk kepada orang yang mengalahkannya, dia tunduk karena terpaksa. Bukan seperti ini keadaannya. Tapi ketundukannya adalah ketundukan seorang hamba yang mencintai dan mentaati mentaati tuannya, majikannya, yang majikannya ini sekaligus adalah orang yang paling dicintainya. Jadi ketundukan seorang hamba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas mengikuti ketundukan kepada Allah, yaitu ketundukan yang disertai dengan perasaan cinta, sehingga tidak ada keterpaksaan padanya. Inilah gambaran orang yang bisa berlomba-lomba dalam kebaikan dan mengamalkan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. وَيَعْلَمُ أَنَّ سَعَدَتَهُ وَفَلَاحَهُ فِي تَسْلِيمِهِ إِيَّهُ, dan dia mengetahui, meyakini bahwa وَيَعْلَمُ أَنْ بِأَنَّهُ أَوْلَى بِهِ مِنْ نَفْسِهِ, dan dia mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih diutamakan pada dirinya dibandingkan dirinya sendiri, lebih dicintainya melebihi dirinya sendiri. Ini kewajiban setiap orang muslim. Wa abarru bihi minha, dan petunjuknya lebih baik, dia lebih penyayang terhadap diri manusia, diri seorang diri umatnya, ya, dibandingkan masing-masing umat terhadap diri mereka sendiri. Wa arhamu bihi minha, lebih penyayang terhadap dirinya. Wa ansahu lahu, lebih baik nasihatnya. Wa a'lamu bimasalihihi, dan lebih paham tentang kemaslahatan-kemaslahatan umatnya. Wa aqdaru ala tahsiliha, dan lebih diberikan kemampuan untuk bisa mewujudkan hal tersebut dengan bimbingan dan petunjuk sempurna yang beliau bawa. Famata alimal abdu hadha minar rasuli sallallahu alaihi wasallam istaslama lahu wa sallama ilaihi wa sullima ilaihi wa anqadat kullu dharratin min qalbihi ilaihi wa ra'a annahu la sa'adata lahu illa bihadha taslimi wal inqiyad. Maka ketika seorang hamba telah menyadari hal ini, mengetahui hal ini ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan tunduk kepada beliau. Ya, wasullima ilaihi, dia akan selalu mentaatinya, akan selalu mengikuti dirinya pada semua, ya, semua bagian-bagian yang ada di hatinya. Bahkan dia memandang tidak ada kebahagiaan bagi dirinya kecuali dengan sikap tunduk dan ketaatan seperti ini. Disinilah, ya, orang yang benar-benar mencintai Allah subhanahu wa ta'ala akan mempraktekkan hal ini dengan yakin. Itulah sebabnya pelajaran iman itu menguatkan ketundukan anggota badan kita, keyakinan di hati kita, keyakinan kita bahwa petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya diturunkan untuk sebaik-baik kemaslahatan hidup manusia. Ini menjadikan kita berpegang teguh dengannya itu dengan yakin, dengan lapang dada, tidak ada keterpaksaan, tidak ada sikap memberat-beratkan diri ketika melakukannya. Subhanallah, inilah yang dinamakan dengan hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam artian dan makna yang sesungguhnya. Walaysa hadza mimma yahsulu ma'nahu bil ibarati bal huwa amrun qad inshaqqal qalbu wastaqarra fi suwaidaihi la tafil ibaratu bima'nahu wa la matma'a fi husulihi bid'awi wal amani wa kullun yad'i wasalan bilaila wa laila la tukirru lahum bidhaka. Meskipun perkara ini susah untuk diungkapkan maknanya, dengan ibarat apapun, dengan bahasa seindah apapun yang kita susun, akan sulit untuk menunaikan makna yang sesungguhnya. Bahkan ini adalah perkara yang hati manusia telah terbuka untuk menerimanya dan telah menetap di dalam lubuk hatinya. Ya, tidak cukup ungkapan untuk bisa menggambarkan maknanya, dan tidak akan mungkin didapatkan kandungan makna ini hanya sekedar dengan pengakuan-pengakuan dan angan-angan. Tidak bisa. Ini adalah perkara yang bersumber dari keimanan di hati, terbukanya hati sehingga dia lapang menerima Allah Subhanahu wa taala sebagai sembahan satu-satunya, Islam sebagai agama yang paling yang selalu diikutinya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasulnya satu-satunya yang diikuti panutannya dalam segala kebaikan. Makanya ini tidak akan dicapai hanya sekedar dengan pengakuan dan angan-angan. Beliau membawakan ucapan seorang penyair yang mengatakan, ya, wa kullun yad'i wasalan bilaila wa laila la tukirru lahum bidzaka. Semua orang, semua pemuda mengaku punya hubungan dengan perempuan yang bernama Laila, tapi Laila sendiri tidak mengakui punya hubungan dengan mereka. Ya, ini semua orang bisa mengaku. Tapi yang jadi masalah adalah yang diakui itu benar apa tidak? Mengakui perkara yang sama atau tidak? Semua orang bisa mengaku mencintai Allah, bisa mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi apakah semua kecintaan itu, pengakuan mencintai akan diterima? Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kalian benar-benar mengaku mencintai Allah, maka ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam petunjuk beliau, maka niscaya Allah akan menerima cintamu, mencintaimu, dan akan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ayat ini merupakan ayat ujian. Tidak semua orang cintanya itu benar, makanya perlu diuji. Yang teruji kecintaannya benar adalah orang-orang yang mengaku mencintai Allah kemudian mewujudkannya dengan mengikuti petunjuk yang sempurna yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak semua orang yang mengaku punya hubungan dengan Laila, Laila mengakuinya, membenarkan adanya hubungan tersebut. Ya, wa Laila la tukirru lahum bidzak, sementara Laila tidak mengakui hal itu, tidak mengakui punya hubungan dengan mereka. Oleh karena itulah, dari makna inilah yang mengabarkan kepada kita ma'asyiral muslimin, para pendengar, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak Kendari, demikian pula Radio Rojak TV dan Radio Rojak serta Radio Rojak Kendari di frekuensi 95.1 FM rahimakumullah. Dalam makna inilah, dengan makna inilah yang menjadikan, mewujudkan hakikat hijrah kepada Allah dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ini benar-benar membutuhkan kesungguhan manusia untuk mengusahakannya. Tidak semua mengungkapkan pengakuan-pengakuan dengan lisan. Oleh karena itu, kita akan terus membaca keterangan yang sangat bermanfaat dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala yang menjelaskan bagaimana upaya kita untuk menyempurnakan kemuliaan yang agung ini benar-benar terwujud pada diri kita dalam lisan, ucapan, ya, perbuatan, dan tentu saja ada di hati kita sebagai wujud atau benarnya wujud benarnya konsekuensi iman yang ada di dalam hati kita. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, ya. Insyaallah sampai di sini beberapa keterangan yang bisa kami bacakan dari lanjutan pembahasan kitab Ar-Risalah At-Tabuqiyah dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Masih ada penjelasan lain yang menggambarkan lebih rinci tentang sikap yang benar untuk menyempurnakan hijrah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan ayat yang mulia yang tadi kita bacakan di dalam surah An-Nisa. Barakallahu fikum, semoga apa yang kita bahas bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Ya, kami cukupkan untuk kita dengarkan pertanyaan-pertanyaan dari antum insyaallah yang kita akan jawab sesuai dengan kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Naam Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz atas pemberian pelajaran dan materi yang bermanfaat pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah memudahkan kita untuk memahaminya dan mengambil faedah-faedah yang bisa memberikan tuntunan bagi kita semuanya, khususnya untuk melengkapi ilmu agama kita. Ikhwatul Islam, a'azani Allah wa iyyakum, kami persilahkan untuk Anda bertanya langsung via telepon di 0218236543, atau Anda kirimkan saja pesan singkat di 0819896543. Silahkan, kami tunggu pertanyaan-pertanyaan Anda. Pertama kali kami angkat dari via telepon, silahkan di 0218236543 sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Dengan ibu siapa, di mana ini? Dari Ummu Sabila di Pekanbaru. Silahkan Ummu Sabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada dua kata, Pak Ustaz, hijrah dan hidayah dan taufik. Seseorang sudah mendapatkan hidayah tapi belum mendapatkan taufik. Mana pemahamannya, Pak Ustaz? Penjelasannya, mohon Pak Ustaz. Syukron. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz diberikan nasihatnya. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat tadi dari ibu yang ada di Pekanbaru kalau enggak salah tadi ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati beliau, menjaganya dalam kebaikan ya, serta kita semua, memudahkan kita semua insyaallah untuk memudahkan kita semua untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang mewariskan amalan soleh, mendapatkan hidayah dan taufik yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan tentang taufik dan hidayah. Ini gampangnya ibu ya, kita pahami sebagai sesuatu yang hubungannya itu hubungan sebab dan akibat. Sebab dan akibat. Hidayah ya akan menjadi sebab untuk mendapatkan taufik. Sekarang kita jelaskan dulu. Jadi hidayah secara bahasa artinya bimbingan, petunjuk. Kita terjemahkan dalam bahasa kita. Hidayah dalam pengertian ini bisa dilakukan oleh manusia dalam artian memberikan bimbingan, memberikan dakwah, memberikan pelajaran. Akan tetapi untuk terbuka hati menerimanya, itu manusia membutuhkan yang namanya taufik. Taufik diartikan dalam bahasa ringkasnya oleh sebagian dari para ulama sebagai ilhamul khair, ilham kebaikan di hati. Atau insyirahu sadri liqabulil haq, terbukanya hati menerima kebenaran. Nah, kalau hidayah dalam pengertian taufik ini itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Jadi dalam Al-Qur'an ketika disebutkan kata-kata hidayah itu, Ibu, ya, bisa diartikan hidayah tadi bimbingan yang bisa dilakukan oleh manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ayat Al-Qur'an, "Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim." Sesungguhnya engkau wahai Rasulullah memberikan hidayah kepada jalan yang lurus, yakni memberikan bimbingan, penjelasan, ajakan untuk mengikuti jalan yang lurus. Ini hidayah yang bisa dilakukan oleh manusia. Orang-orang yang mengajak manusia ke jalan Allah, berceramah, memberikan nasihat, tujuannya adalah memberikan bimbingan, menunjukkan ini jalan yang lurus. Inilah hidayah, membimbing dan menjelaskan jalan yang benar. Adapun makna hidayah yang kedua, hidayah taufik, terbukanya hati menerima kebenaran. Ini cuma ada di tangan Allah semata-mata, manusia tidak mampu lakukan. Di ayat yang lain Allah menyebutkan Rasulullah SAW tidak memiliki hidayah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin." Sesungguhnya engkau wahai Rasulullah tidak bisa memberikan hidayah, tidak memberikan hidayah kepada orang yang kamu inginkan, yang orang yang kamu cintai. Tetapi Allah dialah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya, dan Dia yang Maha mengetahui tentang siapa yang pantas mendapatkan hidayah darinya. Jadi Rasulullah SAW tidak punya kemampuan untuk memberikan hidayah taufik. Tetapi tadi sudah kita jelaskan, ini hubungannya sebab dan akibat. Kalau kita banyak memberikan bimbingan kepada menjelaskan Islam yang benar, keindahan Islam, menjelaskan bagaimana manusia butuh kepada Islam, insya Allah ini merupakan sebab hatinya akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima kebaikan. Meskipun semua itu ada di tangan Allah, karena sebab dan akibat Allah yang tentukan. Oleh karena itu, kita hanya berusaha semaksimal mungkin mengusahakan sebabnya, tentu sebab yang diperbolehkan dalam Islam. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala yang akan menentukan hasilnya. Oleh karena itulah, seseorang yang sudah ya dapatkan hidayah taufik, mau dia menerima Islam, mau belajar agama, ditambah setelah itu dia rajin menuntut ilmu, dia rajin mempelajari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka ya dia rajin mempelajari petunjuk Allah dan Rasulnya, maka orang seperti ini terkumpul pada dirinya dua macam hidayah secara sempurna. Hendaknya dia berusaha untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar hidayah ini ditetapkan pada dirinya. Nah, barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk kita semuanya yang menyimak pada kesempatan kali ini. Berikutnya masih kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya langsung bersama kami dan Ustaz. Silahkan di 0218236543 sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Ya, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, di mana? Dari hamba Allah di Sulawesi Selatan, Ustaz. Silakan pertanyaannya ya. Yang mau saya tanyakan, saat ini saya sedang ikut pengajian. Dan pengajian itu banyak orang yang bilang, katanya ada organisasi dan kelompok gitu, Ustaz. Bagaimana dengan pengajian seperti itu, Ustaz? Pengajian apakah yang... saya mesti harus mengikutinya atau bagaimana? Tapi materinya mereka sama dengan ahli sunnah seperti itu. Tapi dia ada berbasis organisasi atau kelompok ya, Bu ya? Iya, seperti ya. Itu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Syukran, Ustaz. Jazakallahu khair. Wa iyyak. Silakan, Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat dari ibu tadi ya, yang ada di Sulawesi Selatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dan kita semua dalam kebaikan. Pertanyaan tentang ada pengajian ya yang sepintas kelihatan seperti kajian-kajian sunnah, tetapi mereka berbasis adanya kelompok atau ormas tertentu. Bagaimana mengikuti pengajian seperti ini? Pertama kita katakan kita tidak mengetahui hakikat yang ibu tanyakan tadi, bagaimana bentuknya. Cuman yang jelas, kalau benar-benar nanti ada ormas, kemudian kita diharuskan untuk mengikuti ormas tersebut, ya, maka ini sudah merupakan ciri-ciri bahwasanya kajian tersebut bukanlah termasuk kajian yang berdasarkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena jelas para ulama melarang kita dari bentuk membentuk ormas seperti ini karena akan memecah belah, ya. Seseorang bisa saja mengadakan pengajian, menamakan pengajian tertentu, misalnya pengajian sunnah atau pengajian taman surga, pengajian misalnya Makassar mengaji atau apa saja, atau pengajian misalnya Makassar bertauhid. Pokoknya kajian-kajian seperti ini tidak mengapa, sekedar penamaan. Tapi kalau harus ada ormas, harus masuk di situ, harus semacam ada pendaftaran, ada kartu anggota, ini yang dilarang oleh para ulama, termasuk memecah belah kaum muslimin, termasuk yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang musyrik, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka sehingga menjadi bergolong-golongan, masing-masing golongan bangga terhadap apa yang ada pada diri mereka sendiri. Ingat, kalau sekedar penamaan tidak mengikat, tidak menjadikan di situ landasan kita loyal atau benci, tidak mengapa. Dulu para sahabat, ada sahabat muhajirin dan ada sahabat ansar. Saya pernah satu ketika di dalam sebuah hadis yang sahih, penamaan yang agung ini yang disebutkan di dalam Al-Quran, muhajirin dan ansar, disebutkan dalam banyak ayat Al-Quran. Ya, ini asalnya boleh. Ketika satu saat pernah digunakan untuk fanatik, orang-orang muhajirin memanggil, ya lal muhajirin, orang-orang ansar memanggil, ya lal ansar. Ketika mendengar ini, apa kata Rasulullah SAW? Ada'wal jahiliyati wa ana baina adhurikum. Apakah masih ada seruan jahiliyah padahal aku masih hidup di kalangan kalian? Subhanallah, penamaan yang dipuji dalam Al-Quran dan Sunnah ketika digunakan untuk fanatik menjadi sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bentuk-bentuk ormas seperti ini Kalau tadi seperti dikatakan oleh ibu yang bertanya, katanya kelihatannya pengajiannya membawakan kajian sunnah, kalau diteliti lebih lanjut maka tidak demikian ibu ya. Mesti ada hal-hal yang menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW, terbukti dengan ormas tadi ini sudah menunjukkan hal ini berseberangan dengan apa yang diajarkan di dalam petunjuk Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW serta keterangan para ulama kita. Nah, barakallahu fikum. Fik barakallah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Berikutnya kami akan persilahkan kembali untuk Anda yang ingin menghubungi kami via telepon. Silahkan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa? Di mana? Mohon maaf. Ibu Dina di Kalimantan Selatan. Silahkan Ibu, pertanyaannya. Ustaz, saya mau nanya, apakah boleh kita menggunakan sarung kasur yang bergambar kartun makhluk hidup yang ada matanya, mulutnya, hidungnya seperti manusia tapi dalam bentuk kartun? Syukran Ustaz, barakallahu fiik. Fik barakallah. Silakan Ustaz. Pertanyaan bermakna sekali dari ibu yang ada di Kalimantan Selatan ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada beliau dan kepada kita semua. Pertanyaan tentang sarung atau spray kasur mungkin ya. yang menggunakan yang bergambar kartun lengkap dengan mata, mulut, hidung dan seterusnya seperti makhluk hidup. Ya, pertama kita sudah ketahui gambar makhluk hidup seperti ini secara hukum asalnya itu disebutkan larangannya di dalam hadis-hadis yang sahih. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ini asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamati alladziina yudahuuna bi khalqillah. Orang-orang yang paling keras azabnya pada hari kiamat adalah orang-orang yang ingin menyerupai ciptaan Allah dengan gambar-gambar atau membuat patung makhluk hidup seperti ini. Adapun nanti untuk dijadikan sebagai kasur, ya, kain kasur, Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang sahih itu pernah menyebutkan bahwa gambar makhluk hidup kalau ingin kita hilangkan, pertama kita hilangkan kepalanya, entah dihapus atau dijahit atau bagaimanapun, atau dihinakan misalnya dijadikan sebagai keset, sebagai alas kaki, atau sesuatu yang direndahkan, mungkin dijadikan sebagai alas kasur, ya lebih bagus lagi kalau dibalik supaya tidak kelihatan untuk menghinakannya. Cuman kemudian juga kalau itu gambar kartun, kadang-kadang ada penjelasan sebagian dari para ulama, kalau gambar kartun itu tidak jelas berbentuk sebagai manusia, hanya cuma dalam imajinasi saja, karena kebanyakan sekarang kartun itu menggambarkan sesuatu tidak seperti bentuk aslinya. Ini berarti bukan makhluk hidup dia. Misalnya ada digambarkan misalnya anjing, tapi bentuknya dalam bentuk yang dimodifikasi sehingga ya masih kelihatan seperti anjing, tapi sudah sangat jauh bedanya dengan anjing yang ada pada dunia nyata. Maka ini bukan gambar makhluk hidup seperti yang ada di dunia nyata, ya. Oleh karena itu yang seperti ini kita katakan tadi, kalau ibu jadikan sebagai spray, ya, kalau seandainya bisa dimudahkan untuk dihilangkan bagian kepalanya, kalau seandainya dilihat dulu, kalau ternyata bentuknya kartun yang seperti saya katakan tadi tidak seperti gambaran persis yang ada di dunia nyata, ya, kalau ibu lakukan dengan menggunakannya kain spray, mungkin dibalik saja supaya tertutup sekalian gambarnya, maka ini lebih baik. Kalau ternyata agak mirip dengan makhluk hidup yang sebenarnya, maka diusahakan sebisa mungkin dihilangkan bentuk, ya, kepalanya dihilangkan atau dijahitkan dengan kain untuk menutupi bagian kepalanya semampu yang ibu lakukan. Kemudian jadikan spray juga sebagai sarana untuk menghinakannya, maka insya Allah ini bukanlah perkara yang terlarang lagi. Nah, barakallahu fikum. Fik barakallahu Ustaz. Pertanyaan selanjutnya kami akan bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon maaf. Ana sepertinya terkena penyakit was-was, khususnya dalam perkara akidah. Ana dibuat ragu tentang Allah, tapi dalam bentuk bayangan atau ilusi dari atas. Itu bagaimana ya Ustaz? Lalu cara ikhtiar selamat dari hal tersebut bagaimana? Ana kalau setiap mempelajari tentang Allah selalu terlintas hal-hal tersebut. Mohon diberikan solusinya Ustaz. Barakallahu fiik. Ya, barakallahu fikum. Kurang tadi tidak terdengar tadi pertanyaannya, maaf. Barakallahu fikum, bisa Akh Ari diulang kembali? Baik, Ustaz. Pertanyaan dari Abdullah yang bertanya. Afan Ustaz, ana terkena penyakit was-was ya, khususnya dalam perkara akidah. Ana dibuat ragu tentang Allah, tapi dalam bentuk bayangan atau ilusi dari atas. Itu bagaimana ya Ustaz ya, cara menanggulanginya dan ikhtiar untuk bisa terlepas dari was-was seperti itu. Kalau setiap mempelajari sifat-sifat Allah selalu terlintas hal-hal yang seperti itu, mohon diberikan solusinya. Barakallahu fik. Silakan, Ustaz. Ya, barakallahu fikum, pertanyaan bermanfaat sekali dari beliau tadi, Abdullah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dalam kebaikan, memudahkan untuk memahami akidah yang benar dan dihindarkan dari berbagai macam godaan syaitan. Ya, jelas itu adalah was-was dari tipu daya syaitan. Masalah-masalah akidah, apalagi masalah asma wa sifat, adalah ilmu yang paling agung di dalam Islam. Syaitan berusaha untuk menjerumuskan manusia dalam perkara yang besar ini. Kalau kita belajar akidah yang benar, maka harusnya perkara-perkara seperti ini tidak akan timbul kalau kita belajarnya benar. Ya. Kita berusaha untuk melawan godaan tersebut pertama dengan berdoa, dan doa adalah sebaik-baik ikhtiar. Sebaik-baik usaha, karena ini meminta langsung kepada yang punya. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, kalau kita dapatkan gangguan apa ini, hal-hal yang merusak keyakinan kita tentang Allah Subhanahu wa taala, seperti disebutkan dalam beberapa hadis yang sahih dalam Sahih Muslim, dalam Kitabul Iman, kita diperintahkan pertama, Rasulullah SAW merintahkan falyasta'idz billah, berlindung kepada Allah dari godaan syaitan tersebut. Kemudian waliyantahi, setelah itu dia hentikan. Jangan diikuti, itu kan bisikan di hati kita. Hati kita, kita yang kuasai. Pikirkan hal yang lain. Kita lawan dengan keyakinan kita. Muncul bisikan syaitan, Allah seperti ini, kita katakan, Allah itu laisa kamitsli syai'un wa was-sami'ul basir. Allah tidak serupa dengan sesuatu dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Kita katakan, Allah tidak serupa dengan makhluk. Tidak benar bisikan-bisikan ini. Anda merasakan itu ada was-was bisikan syaitan, lawan. Kita dengan kata-kata kita dari hati, tidak benar. Apa yang kamu katakan itu sesat. Allah tidak seperti itu. Allah maha mulia, tidak seperti gambaran yang engkau bisikan di dalam hatiku. Lawan dengan tegas. Waliyantahi, hendaknya dihentikan hal tersebut. Dilawan, ya. Kemudian kita katakan sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Muslim tersebut, amantu billahi wa rusulih. Aku beriman kepada Allah dan para rasulnya alaihi salatu wassalam. Amantu billahi wa rusulihi. Aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan para rasulnya. Amalkan seperti ini. Saya katakan tadi, kalau kita belajar akidah dengan pemahaman yang benar, insya Allah kerancuan dalam memahaminya tidak akan muncul. Bisikan syaitan mungkin datang, tapi kita akan menolaknya dengan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ada muncul bayangan-bayangan seperti ini, kita harus yakinkan dalam diri kita, Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluk. Yang muncul dalam bayangan kita itu adalah makhluk yang dibisikan oleh syaitan, maka kita berusaha untuk melawannya. Alhamdulillah, hal seperti ini akan dimudahkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mempraktikkan sunnah dalam upaya mengusir bisikan atau was-was dari syaitan tersebut. Nah, barakallahu fikum. Barakallahu Ustaz, terima kasih atas jawabannya, dan kami akan bacakan pertanyaan terakhir dari Ibu Sri di Kota Mabagu yang bertanya, assalamualaikum. Pak Ustaz, saya dulunya tidak memakai jilbab. Nah, sekarang saya sudah mendapatkan hidayah untuk menggunakan jilbab. Tapi banyak orang di luar sana membicarakan tentang saya yang tidak enak apabila sampai kepada saya. Mohon tanya Pak Ustadz, kalau mau hijrah kok orang seperti saya salah ya Ustadz ya? Mohon diberikan nasihat dan semangatnya Ustadz, silahkan. Ya, barakallahu fikum, pertanyaan bermanfaat dari Ibu Sri tadi di Kota Mubagu ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan dan terhindar, terjaga dari segala keburukan. Apa yang dikatakan oleh Ibu Sri tadi, ketika dia mulai berhijrah memakai jilbab yang sesuai dengan syar'i, banyak orang di luar sana yang membicarakannya. Kita katakan tidak banyak, Ibu. banyak juga yang memuji dan mendoakan kebaikan untuk ibu. Sebagaimana mendoakan kepada kaum muslimin yang lain untuk berpegang teguh dengan kebenaran. Cukuplah para malaikat yang merupakan makhluk-makhluk yang mulia yang selalu mendoakan orang-orang yang beriman ketika mengerjakan kebaikan. Ini jumlah mereka sangat banyak. Malaikat-malaikat yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala jumlahnya sangat banyak. Jadi ibu tidak perlu khawatir. Cuma segelintir orang saja yang ada penyakit di dalam hatinya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Seandainya mereka mengetahui akibat dari memperolok-olokkan orang-orang yang berpegang dengan kebenaran karena kebenaran yang dilakukannya, mereka mengetahui dosanya dan akibatnya di akhirat nanti, mereka tidak akan melakukan itu. Ibu yang sudah faham, jangan terpengaruh. Berdoalah kepada Allah supaya mereka dapat hidayah. Ya, yang jelas yang mendoakan juga banyak. Orang-orang yang berhijrah karena mereka dapatkan kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, tentu syaitan tidak akan ridho, maka dia akan mengerahkan ya bala tentaranya dari kalangan jin ataupun manusia-manusia yang jahil yang digodanya untuk menyerang atau memusuhi orang-orang yang berpegang teguh dengan kebenaran. Karena ini adalah kemuliaan, kita harus bersabar. Para nabi dan para rasul yang lebih mulia daripada kita pernah mengalaminya. Tapi insya Allah, ya, ibu juga harus yakin bahwa yang mendoakan kebaikan untuk kita juga banyak. Para malaikat yang makhluk-makhluk yang mulia yang doanya tentu ya akan mudah dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Belum lagi doanya orang-orang yang soleh yang mendoakan orang-orang yang selalu berpegang teguh dengan kebenaran. Tentu ibu ya, insya Allah kita semua akan mendapatkan bagian dari kebaikan tersebut selama kita ikhlas dalam mengamalkannya. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga ibu kita semua serta orang-orang yang berpegang teguh dengan kebenaran, dijadikan istiqomah di atas petunjuk yang agung ini sampai di akhir hayat kita. Inilah akhir dari perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang kita bahas menjadi sebab yang akan menguatkan iman kita, menjadikan kita mudah untuk meraih istiqomah lahir dan batin sampai kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala di hari akhir nanti. Demikianlah kami cukupkan kajian di kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.